الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Fathul Majid, syarah kitabut Tauhid. Masih dalam bab tentang tatayur, memasuki bagian akhir dari bab ini, yaitu uraian yang akan di jabarkan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu taala sehubungan dengan hadis yang dinukil oleh Syekh Muhammad dalam Kitabut Tauhid. Hadis yang dimaksud adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Disebutkan di dalam hadis itu, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Qalu fama kaffaratu dhalika? Qala an taqula Allahumma la khayra illa khayruka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghayruka. Barang siapa yang tatayyur, menghalangi dari kebutuhannya atau keperluannya, maka sungguh ia telah jatuh dalam kesyirikan. Kemudian orang-orang bertanya, fama kafaratu dzalika, apa kira-kira yang bisa menghapus hal itu? Qala, kemudian dijawab, hendaknya engkau mengucapkan Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah tidak ada kebaikan kecuali kebaikan yang datang darimu, dan tidak ada tatayur, kesialan dalam hal apapun kecuali apa yang telah engkau tetapkan, dan tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi selain engkau. Ini kafarah, penghapus kesalahan bagi orang yang tatayur membuatnya terhalangi dari melakukan kegiatannya atau menunaikan hajatnya. Qala wali Ahmad bin Hadith ibn Amr, man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang hadis ini atau menyebutkan kembali hadis ini. Kemudian setelah itu beliau mengatakan, hadzal haditsu rawahu Ahmad wa At-Tabrani an Abdullah bin Amr bin As wa fi isnadihi Ibnu Lahi'ah wa baqiyatu rijalihi thiqatun. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, namun dalam sanadnya ada seorang rawi yaitu Abdullah bin Lahi'ah. Secara kedudukan rawi ini rawi ba'if, namun sisa rawi-rawi lainnya semuanya thiqat. Qala qawluhu min hadith ibn Amr huwa Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi Abu Muhammad wa qila Abu Abdurrahman ahadus sabikin al-mukthirina min as-sahabah wa ahadul abadilah al-fuqaha. Disebutkan tadi di dalam hadis bahwa hadis ini disampaikan oleh Ibnu Amr, yang dimaksud adalah Abdullah bin Amr bin As. Nama lengkapnya Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi. Nama kunyahnya Abu Muhammad. Ada juga yang mengatakan nama kunyahnya Abu Abdurrahman. Boleh seseorang memiliki lebih dari satu kunyah. Namun demikian, jangan sampai hal itu digunakan untuk menyembunyikan jati dirinya. Kalau cuma dua insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau sampai 10 kunyah, ini biasanya ada masalah. Orang ini tidak ingin terlalu diketahui karena ya punya masalah. Datang ke satu tempat kunyahnya Abu Fulan, datang ke tempat yang lain kunyahnya beda lagi, datang ke tempat yang ketiga kunyahnya beda lagi. 10 tempat yang didatangi, 10 kunyah yang diperkenalkan kepada orang lain. Tidak perlu seperti itu ya. Orang kalau terlalu banyak kunyah malah membuat dia majhul, tidak diketahui. Bukannya masyhur, tapi malah majhul. Yang mana? Siapa? Beda dengan hanya mencukupkan diri dengan satu kunyah. Populer dengan sebutan Abu Fulan atau Abu Alan. Nah, jadi sahabat Abdullah bin Amr bin As, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Muhammad, ada juga yang mengatakan kunyahnya Abu Abdurrahman. Termasuk salah seorang sahabat yang paling awal masuk Islam dan banyak meriwayatkan hadis. Wa ahadul abadilah al-fuqaha, dan beliau juga masuk ke dalam jajaran abadilah dari kalangan para fuqaha us-sahabah. Sahabat yang nama depannya Abdullah. Ada 5 atau lebih di kalangan sahabat yang seperti itu, di mana dikenal mumpuni dalam bidang fikih. Qala mata fi dzil hijjah layali al-harrah. Beliau sahabat Abdullah bin Amr bin As meninggal pada bulan Dzulhijjah di malam terjadinya peristiwa perang Harrah. Peristiwa perang Harrah itu terjadi pada tahun 683 Masehi. Perang Harrah itu disebabkan karena adanya pemberontakan yang dilakukan oleh penduduk Madinah terhadap Yazid bin Muawiyah di Syam. Sehingga pecahlah peperangan atau pertempuran, dikenal dengan perang Al-Harrah. Alal Asah. Nah, jadi meninggalnya Abdullah bin Amr bin As itu pada bulan Dzulhijjah di malam terjadinya peristiwa perang Harrah, menurut pendapat yang paling sahih tempat meninggalnya adalah di Taif, di kota Taif. Qala qawluhu man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka. Berikutnya di dalam hadis tadi dikatakan barang siapa yang tatayyur telah menghalanginya dari keperluannya, maka sungguh ia telah jatuh dalam kesyirikan. Wa dzalika anna at-tiyarata hiya at-tasya'umu bisyai' al-mar'i awil masmu'. Yang demikian itu karena tatayyur, ramalan-ramalan kesialan yang dilakukan dulu oleh kaum jahiliyah, biasanya menggunakan media sesuatu yang dilihat atau sesuatu yang didengar. Ketika melihat ada sesuatu, kemudian diramalkan bakal terjadi ini dan itu. Kalau melakukan safar bakal tidak menguntungkan safarnya, hingga akhirnya tidak jadi melakukan apa? Safar. Atau meramalkan kesialan melalui sesuatu yang didengar. Ada suara-suara burung atau suara apa yang didengar. Ketika terdengar suara itu, kemudian diramalkan, wah ini ya bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Sehingga ketika akan berangkat ke satu tempat menyelesaikan kebutuhannya tidak jadi karena ada ramalan ini. Barang siapa yang seperti ini keadaannya, faqad asyraka, maka sungguh ia telah jatuh dalam kesyirikan. Ya, karena tidak ada tawakal kepada Allah Azza wa Jal yang mengatur segala urusan. Qala fa idza raddahu syai'un an dha min dhalika an hajatihi allati azima 'alayha ka iradati as-safari wa nahwihi fa man'uhu 'amma aradahu wa sa'a fihi ma ra'a wa ma sami'a tasha'uman faqad dakhala fi syirki. Maka apabila seseorang terhalangi dari keperluannya yang telah ia tekadkan untuk ia lakukan, ya, seperti ingin melakukan safar dan semisalnya, ya, terhalangi dari melakukan safar, dari upaya untuk itu, karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang diramalkan bisa mendatangkan apa? Kesialan. Maka sungguh ini masuk dalam kategori syirik. Nah, kama taqaddam, sebagaimana telah lalu penjelasannya. Falam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah biltifatihi ila masiwa. Tidak murni tawakalnya kepada Allah Azza wa Jal biltifatihi ila masiwa, karena berpaling kepada selainnya. Harusnya tidak perlu terpengaruh dengan apa-apa yang dilihat atau dengan apa-apa yang didengar. Kalau hendak melakukan sesuatu, sudah tekad kuat, tinggal bismillah tawakal Allah. Ya. Kalau sampai terpengaruh dengan itu, berarti tawakalnya tidak murni, karena ada unsur berpaling kepada selain Allah Azza wa Jal, menganggap bahwa sesuatu yang didengar atau sesuatu yang dilihat itu memiliki kuasa untuk mengatur segala urusan, waliyallahu. Fa yakunu lisyaitani minhu nasibun, hingga akhirnya setan punya peran di situ. Padahal seharusnya kita menutup segala pintu, menutup segala celah yang dimungkinkan dari pintu atau dari celah itu setan masuk. Kalau dibiarkan terbuka, maka tentu setan akan dengan leluasa bisa masuk. Nah, fala qauluhu fama kafaratu dzalika ila akhirih. Kemudian di dalam hadis ditanyakan, lalu apa kira-kira yang bisa menghapus kesalahan tadi yang menjadi kafarahnya? Di mana dijawab, jawabannya adalah Allahumma la khaira illa khairuka, mengucapkan kalimat ini, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka. Qala fa in qala dhalika wa a'rada amma waqa'a fi qalbihi wa lam yaltafit ilayhi kaffarallahu anhu ma waqa'a fi qalbihi ibtida'an lizawalihi an qalbihi bihadha ad-du'a al-mutadammin atau al-mutadamman lil-i'timadi 'ala Allah wahdahu wal-i'rad 'amma siwa. Apabila seseorang mengucapkan doa tadi, Allahumma la khaira illa khairuka dan seterusnya, wa a'rada 'amma waqa'a fi qalbihi, dan berpaling dari apa yang sudah terbetik di dalam hatinya, dari adanya sedikit kekhawatiran terjadi apa, kesialan, walam yaltafit ilaihi, dan tidak memperdulikannya, kaffarallahu anhu ma waqa'a fi qalbihi ibtida'an, maka Allah akan menghapuskan apa yang sudah terbetik di dalam hatinya tadi, ya Allah akan memaafkan, lizawalihi an qalbihi bihadha du'a, karena sudah hilang secara otomatis dengan doa tadi, Allahumma la khaira illa khairuka wa la tayra illa tayruka wa la ilaha ghairuka, sudah hilang. Dalam riwayat sebelumnya dikatakan bahwa tidak ada seorang pun melainkan dalam hatinya ada sedikit dari apa? Tatayur, ada sedikit kekhawatiran terjadi sesuatu. Ya. Gak ada seorang pun melainkan pasti ada itu dalam hatinya. Maka di antara hal yang bisa menghilangkan itu adalah doa ini. Karena doa ini mengandung muatan-muatan tawakal kepada Allah Azza wa Jal, menyerahkan semua kebaikan dan keburukan kepada Allah, karena memang Allah yang telah menciptakan keduanya. Kebaikan diciptakan oleh Allah, keburukan juga diciptakan oleh Allah. Yang mampu mendatangkan kebaikan hanya Allah, yang dapat menghilangkan kejelekan juga Allah. Nah. Jadi dengan doa ini akan hilang sesuatu yang sudah terbetik sebelumnya di dalam hati. Di mana doa ini mengandung i'timad 'alallahi wahdah. Mengandung muatan bersandar diri kepada Allah Subhanahu wa taala saja, wal i'rad, dan berpaling dari selainnya. Nah. Qala wa tadhammana al-hadits anna tiyarata la tadur man karahaha atau man karihaha wa madha fi tariqihi wa amma man lam yukhlis tawakkulahu ala Allah wastarsala ma'a syaitani fi dhalika faqad yu'aqabu bil wuqu' fi ma yakrahu li'annahu a'rada an wajibil imani billah. Kandungan hadis ini, kandungan hadis ini adalah bahwa tatayur adanya sedikit kekhawatiran terjadi kesialan atau keburukan, la tadur, itu tidak akan membahayakan bagi siapa, bagi orang yang tidak menyukai hal itu, wa madha fi tariqihi, dan bagi orang yang terus ya melanjutkan aktivitasnya. Apalagi kalau di zaman masyarakat itu ya, punya keyakinan-keyakinan tertentu. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat seperti itu, pastilah sedikit banyaknya hati terpengaruh. Ya. Mau melakukan sesuatu, dengar suara burung tertentu. Aduh, ini di masyarakat ini sudah apa tersebar, kalau ada suara burung ini pasti ada yang mati. Ya, pasti sedikit terpengaruh dalam hati itu, ya kan? Nah, yang seperti ini enggak akan membahayakan bagi siapa? Bagi yang membencinya, bagi yang tidak menyukainya, dan tetap melaksanakan aktivitasnya. Tetap menjalankan aktivitasnya. Bismillah, sudah berangkat. Tidak peduli dengan suara burung yang terdengar. Ya. Karena apa? Apalah arti ya, suara burung? Wa amma man lam yukhlis tawakkulahu 'ala Allah, adapun bagi orang yang tidak murni tawakalnya kepada Allah, wastarsala ma'asyaitan fi dzalika, kemudian larut ikut dengan bisikan setan dalam hal itu, ya, faqad yu'aqabu bil wuku' fi ma yakrah, maka kadang-kadang dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar terjadi dalam hal yang tidak diinginkannya. Ya. Malah betul kesialan itu menimpanya. Maksud hati ingin terbebas dari apa? Kesialan, kekhawatiran, sehingga tidak melakukan aktivitas apapun, ari pek teh tetap kena gitu. Ya. Malah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan padanya. Ini hukuman dari Allah. Ya. Li'annahu a'rada an wajibil iman billah, karena dia berpaling dari kewajiban beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Wa anna al-khaira kullahu biyadih. Dan keimanan bahwa semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Fahuwa alladhi yajlibuhu li'abdihi bimasyiatihi wa iradatihi. Dialah Allah yang mendatangkan kebaikan itu kepada hambanya dengan kehendaknya dan keinginannya. Wa huwa alladhi yadfa'u anhu ad-durra wahdah biqudratihi wa lutfihi wa ihsanihi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mencegah kemudharatan dari seorang hamba dengan kekuasaannya, dengan kelembutannya dan kebaikannya. Fala khaira illa minhu, maka tidak ada kebaikan pada dasarnya kecuali berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mampu melakukan satu kebaikan, maka kita harus selalu ingat bahwa kebaikan ini semata-mata datang dari Allah Azza wa Jal. Nah, wa huwa alladhi yadfa'u syarra 'an 'abdihi, dialah Allah Azza wa Jal yang mencegah kejelekan dari hambanya. Fama asabahu min dzalika fabidzambihi, maka hendaknya dia ingat bahwa keburukan, kejelekan yang menimpanya itu disebabkan karena dosanya. Kama qala ta'ala, ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. An-Nisa ayat 79. Apa saja dari kebaikan yang menimpamu, maka sejatinya itu berasal dari sisi Allah. Dan apa saja dari keburukan, kejelekan yang menimpamu, maka sesungguhnya itu diakibatkan oleh dirimu sendiri. Kita tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah Azza wa Jal. Qala wa lahu min hadithil Fadl bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, innama at-tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Masih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Syekh Muhammad mengutip riwayat terakhir dalam kitab Tauhid, riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari hadis Fadl bin Abbas. Disebutkan dalam hadis itu bahwa yang disebut dengan tiarah adalah sesuatu yang membuatmu melanjutkan aktivitasmu atau menahanmu dari aktivitasmu. Nah, kadang ada orang yang meramalkan sesuatu, ya, dengan menggunakan media yang dilihat atau yang didengar, kemudian percaya bahwa ini bisa mendatangkan kebaikan, akhirnya dia melakukan aktivitasnya dengan baik. Atau tadi malah menahan di diri. Inilah tatayur. Inilah tatayur. Tatayur itu sesuatu yang membuatmu melanjutkan aktivitasmu atau menahanmu dari aktivitasmu, dari kegiatanmu. Hadis dalam sanadnya ada keterputusan sehingga hadis ini hadis dhaif. Namun secara makna sahih. Qala qawluhu wa lahu min hadithil Fadl bin Abbas. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengutip ulang hadis ini dalam Fathul Majid. Kemudian beliau mengatakan, hadzal hadithu indal imami Ahmad bin hadithil Fadl bin Abbas. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Al-Fadl bin Abbas. Lengkapnya hadis ini adalah sebagai berikut. Qala kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Kata Al-Fadl bin Abbas, pada suatu hari saya keluar bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa bariha dhabbi famala fi syaqqihi fahtadantuhu. Kemudian kijangku, kijang milikku kemalaman, kata Fadl bin Abbas. Ya. Lalu aku mengamankannya. Faqultu ya Rasulullah tatayyarta. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah tatayyarta, apakah engkau sedang meramalkan sesuatu ya, dari kesialan? Faqala innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak, sesungguhnya yang disebut dengan tatayur itu adalah sesuatu yang membuatmu melanjutkan aktivitasmu atau membuatmu menahan diri dari aktivitasmu. Wa fi isnadihi inqita. Dalam sanad hadis ini ada keterputusan, ai baina maslamah rawihi wa baina al-fadl wa huwa al-fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib ibnu ammi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada keterputusan antara Maslamah ya, dengan sahabat Fadl, Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Ma'in, berkata Ibnu Ma'in, kutila yauma yarmuk. Al-Fadl bin Abbas ini, kata Ibnu Ma'in, terbunuh pada hari perang Yarmuk. Wa qala ghairuhu, yang lainnya mengatakan, kutila yauma marojis sufar. Beliau terbunuh pada hari perang Marojus Sufar, sanah thalatha asyrata, pada tahun 13. Perang Marojus Sufar ya, ini perang yang terjadi antara pasukan kaum muslimin dengan tentara Romawi ya, dengan tentara Romawi yang pada saat itu pasukan kaum muslimin dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid ya. Terjadi pada tahun 13 Hijriah, kalau Masehinya 634 Masehi. Wa huwa ibnu tsnatain wa 20 sanah, pada saat itu usianya 22 tahun. Wa qala Abu Daud qutila bi Damasyik. Kalau Abu Daud mengatakan Al-Fadl bin Abbas ini terbunuh pada di Damaskus. Kana alaihi dhir'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau terbunuh dalam keadaan mengenakan baju besi atau baju perang milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tayib, itu sekilas soal Al-Fadl bin Abbas. Qala qawluhu innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Adapun kalimat sesungguhnya tatayur itu adalah sesuatu yang membuatmu melanjutkan aktivitasmu atau menghalangimu dari aktivitasmu. Qala hadza haddut tiyarah al-manhi anha. Inilah tatayur yang dilarang. Inilah tatayur yang dilarang. Annaha ma yahmilul insan 'alal mudhi fi ma aradahu wa yamna'uhu minal mudhi fihi kadzalik. Yaitu sesuatu yang membuat atau yang mendorong seseorang melakukan aktivitas yang diinginkannya atau menahan seseorang dari aktivitasnya ya. Ini tatayur yang dilarang. Qala wa ammal fa'lu, beda halnya dengan al-fa'lu atau at-tafa'ul ya. Wa ammal fa'lu alladhi kana yuhibbuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa fihi naw'u bisharatin. Kalau fa'lu atau at-tafa'ul ya, optimisme, optimis, selalu berharap yang terbaik, ini sesuatu yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, dan ini lawan dari tatayur. Ada tatayur, ada tafa'ul. Kalau tatayur tadi ya, meramalkan kesialan. Kalau tafa'ul, optimisme. Ya, selalu berharap mendapatkan apa? Kebaikan. Tafa'ul disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tatayur, sesuatu yang dilarang oleh beliau. Kenapa tafaul disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala fa fihi naun bisyaratin. Karena dalam tafaul itu ada unsur bisyarah, kabar gembira. Dalam tafaul ada unsur kabar gembira. Fa yasurru bihil 'abdu wa la ya'tamidu 'alaihi. Di mana seseorang tetap optimis mendapatkan kebaikan, wa la ya'tamidu 'alaihi. Namun dia tidak bersandar kepadanya. Ya. Tetap dikembalikan semuanya kepada Allah. Ya. Optimis kan boleh. Ya, optimis sesuatu yang dibolehkan. Nah, karena ini memberi semangat ya untuk melakukan sesuatu. Namun tetap ya, yang menentukan adalah Allah Azza wa Jalla. Bi khilafi ma yumdhihi aw yarudduhu, berbeda dengan sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu atau menahan sesuatu. Fa inna lil qalbi 'alaihi nau'u i'timadin. Kalau yang seperti itu, maka sesungguhnya dalam hati ada unsur ketergantungan. Fafham al-farq, maka pahamilah perbedaan antara keduanya. Nah, wallahu a'lam. Ini akhir dari bab tentang tatayur. Berikutnya memasuki bab yang baru, babun maja'a fit tanjim. Bab tentang tanjim. Bab tentang tanjim, ilmu perbintangan atau astrologi. Ya. Ilmu perbintangan yang dimaksud di sini adalah yang dijadikan sebagai landasan untuk menentukan berbagai macam kejadian di muka bumi. Ya. Qala qauluhu babun majaa fit tanjim, bab tentang tanjim, ilmu perbintangan, astrologi yang dilarang. Ya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, at-tanjimu huwal istidlalu bil ahwal al-falakiyah 'ala al-hawadithi al-ardiyah. Ilmu tanjim atau perbintangan atau astrologi, kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, yang dimaksud di sini adalah al-istidlalu bil ahwal al-falakiyah. Ya. Mencari petunjuk melalui keadaan bintang-bintang, alal hawadith al-ardiyah, untuk menentukan berbagai macam kejadian di muka bumi. Ya. Misalnya ada sesuatu yang terjadi di muka bumi, selalu dikaitkan dengan bintang. Oh, ini gara-gara muncul bintang ini. Ada kematian. Oh, ini gara-gara ada bintang ini. Ada apapun yang terjadi di muka bumi, selalu dikait-kaitkan dengan bintang yang dan menjadikan bintang sebagai sebabnya. Ini yang dimaksud dengan tanjim di sini. Ya. Pelakunya disebut ahlun nujum, ahli nujum. Qala al-Khattabi, berkata al-Khattabi, ilmu nujumi al-manhiy anhu huwa ma yad'ihi ahlu tanjim min ilmi al-kawain wal hawadith allati sataqa'u fi mustaqbali zaman. Kata Imam Al-Khattabi, ilmu tanjim yang dilarang adalah sebuah ilmu yang diklaim oleh ahli nujum, ya, orang-orang yang menguasainya, berupa ilmu atau pengetahuan soal alam dan segala hal yang terjadi di kemudian hari. Nah. Jadi dengan bintang itu bisa memprediksi sesuatu. Nah, ini belum terjadi, bisa diprediksi tapi bahwa nanti akan begini, begini, begini. Kaawqati hubub ar-riyah, seperti memprediksi waktu-waktu berhembusnya angin. Ya. Wa maji al-matar, dan memprediksi datangnya hujan. Watagoyuril as'ar, dan memprediksi perubahan-perubahan harga, ya, perubahan-perubahan harga, apakah naik apa atau turun, ya. Harga-harga pasar, barang-barang dagangan pun bisa diprediksi dengan ini, masya Allah. Ya. Wama fi ma'naha minal umur allati yaz'umuna annaha tudraku ma'rifatuha bimasiril kawakib fi majariha. Dan yang semisal dengan itu, dari perkara-perkara yang diduga dapat diketahui dengan masiril kawakib, perjalanan bintang-bintang, fi majariha, di tempat beredarnya. Jadi segala hal intinya bisa diketahui oleh peredaran apa? Bintang-bintang. Nah, dan ini ada ilmunya, dipelajari. Ya. Qala wajtima'uha waftiraquha, waktu berkumpulnya bintang-bintang, waktu berpisahnya bintang-bintang. Yad'una anna laha ta'thiran fis sufliyat. Mereka, orang-orang yang ahli dalam bidang ilmu ini, mengklaim bahwa pengetahuan itu, pengetahuan terhadap bintang-bintang, bisa memberi pengaruh. Ya. Bisa memberi pengaruh, atau pergerakan-pergerakan bintang itu bisa memberi pengaruh, bisa memberi pengaruh terhadap segala macam kejadian yang ada di bumi. Wa hadza minhum tahakkumun 'alal ghaib. Ini adalah bentuk jad, bahasa Inggris judge-nya, tahakkam. Kalau bahasa Arabnya tahakkam. Ini adalah bentuk tahakkam 'alal ghaib, menghakimi ilmu gaib. Menjad ilmu gaib, ya. Wa ta'atun li ilmin qad ista'thara Allah bihi, serta berusaha mengetahui ilmu yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sembunyikan, Allah Subhanahu wa taala simpan. Wa la ya'lamul ghaiba siwa, sebab tidak ada yang tahu soal gaib kecuali Allah. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu nujum atau astrologi ini berusaha untuk menyingkap segala sesuatu yang belum terjadi. Ya, segala hal yang berbau apa? Gaib. Sesuatu yang akan terjadi fil mustaqbal, di kemudian hari, diprediksi, ya, ditentukan ini itu, ini itu. Ini dilarang. Ini tidak boleh. Karena tujuan bintang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk itu. Ya. Bukan untuk sesuatu yang kita gunakan dalam rangka menyingkap hal-hal yang gaib yang kita tidak tahu. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan diperolehnya esok hari. Karena hari esok gaib bagi kita. Kita enggak tahu. Ya. Sekalipun ada orang yang mengatakan, oh saya sudah tahu apa yang akan saya dapatkan besok, karena barusan saya nelpon, suruh datang ke kantor, saya bakal dikasih uang 50 juta. Oh, sudah pasti 99%. Pas besok hari, ya, mau berangkat maut. Atau mau berangkat, malah terjadi sesuatu dengan keluarganya, akhirnya tidak jadi. Ya. Hal-hal yang seperti itu kan, di luar pengetahuan, ya enggak? Jadi walau bagaimanapun kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita peroleh esok hari. Walaupun secara hitung-hitungan kita sudah 99% kita bakal dapat untung besok. Walaupun seperti itu. Ya. 99,5 pasti gol ini kalau dalam sepak bola, ya kan? Tapi malah kemana karep bolanya? Atau malah pecah bolanya misalnya. Bisa aja kan? Hal-hal itu terjadi. Ya. Ini pertanda bahwa kita sekali lagi tidak akan pernah tahu apa yang akan kita peroleh esok hari. Kita hanya berharap kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillah.